رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وإدامنا بهم وبكم وإدامنا بهم وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم وأما الحب في الله فهو من أشرف المقامات وأرفعها قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى فسوف يهدي الله بقوم يحبهم ويحبونه dimulakan majelis ini dengan bismillahirrahmanirrahim serta selawat dan salam atas junjungan kita cinta kita sayyidul wujud abdulikul mawjud sahibul wa'il mahmud walhawdul mawrud sayyidina Muhammad ya Rasulullah salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengupas atau membahas hal yang berkenaan dengan hubbu fillah, al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah. Kita cinta karena Allah. Pada minggu kemarin kita telah bersama-sama mengikuti pembahasan yang berkenaan dengan tawakal Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan artinya adalah salah satu hal yang menyelamatkan diri kita di dunia sampai dengan akhirat, yang banyak sekali kita telah memperoleh tambahan ilmu dari guru-guru kita, yang intinya nantinya kita berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita berikhtiar, kita menghindarkan hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi, kemudian selebihnya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tentang hal yang berkenaan dengan cinta karena Allah. Dijelaskan di sini wa amal hubbu fillah wa huwa min asyrafil maqamat wa arfa'iha, bahwa cinta kepada Allah, alhamdulillah, cinta karena Allah ini adalah termasuk kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi. Allah Ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jelaskan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu sangat amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dibawakan lagi ayat yang lain, maka ta'ala fasufa ya'tillahu bi qaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna. Maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang mana kaum Allah itu mencintai mereka, mereka mencintai kaum tersebut, dan kaum tersebut pun mencintai Allah. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah itu sangatlah penting. Bahkan di sini dijelaskan adalah merupakan sifat daripada orang yang beriman, yaitu amat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, segala apapun yang terjadi atau yang dilakukan itu adalah semata-mata disandarkan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun gerak langkahnya, apapun yang dia lakukan, itu semata-mata karena kecintaan kepada Allah dan mengharapkan keridhaannya. Mencari artinya semata-mata lewat jalan dari mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasulullah salah satu Man kunna fihi wajada bihinna ala waqtul iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan tiga hal, man kunna fihi, apabila itu ada, wajada bihinna ala waqtul iman. Kalau itu ada, maka anda akan merasakan lezatnya iman. Yaitu ayyaku Allah wa Rasulah. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu ayyaku ahabba ilaihi, lebih dia cintai dari apapun yang ada, dari apapun kecuali daripada Allah dan Rasulnya tersebut. Jadi baru dia akan merasakan lezatnya iman, indahnya iman, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Al-Hadis. Dan lagi jelaskan wakul alaih salat masalah, Ahibullah lima yamudukum bihi min ni'anihi. Wahaihuni dikutilah. Kata Nabi SAW, cintailah Allah SWT yang telah mengkaruniakan kamu berbagai macam nikmat. Wahaihuni dikutilah. Dan cintalah kepada aku ini karena Allah. Jadi kita cinta kepada Nabi ini karena Allah. Nabi kita seperti demikian. Jadi hadirin dan hadirat, cinta karena Allah itu cinta karena kita mencintai orang, hamba, atau kita mencintai seseorang, itu karena keimanannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Allah. Jadi bukan karena lain. Dan juga kita benci, karena Allah itu adalah disebabkan oleh kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi itu baru dikatakan hukmu fillah, cinta betul-betul karena Allah. Dan dijelaskan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirul iman al hukmu fillah wal hukmu fillah. Jadi tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi semata-mata kita cinta itu karena ketaatan orang tersebut. Kita curahkan kasih sayang kita atau kecintaan kita kepada seorang hamba, kepada hamba Allah, itu karena kecintaan, karena orang tersebut beriman dan taat kepada Allah. Nah, jadi kita cinta karena keimanan dan ketaatan yang telah dilakukannya. Jadi bukan karena lain, bukan karena orang itu kaya, bukan karena orang itu pandai. Boleh-boleh saja, tapi yang dikatakan al-hubbul fillah itu adalah cinta semata-mata melihat ketaatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik dan luar biasa. Kemudian dijelaskan juga di sini sabatun. Yudilluhum Allahu fi kulli yawmin la tilla illa dhilluhum imamun adil wa syabun masya'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun mu'allaqun bil masajid wa rajulani lahabba fillah wa jama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Warujulun ta'atahu mura'atuh Zatuh mansibin wajamalin Fakala in ahwafullah Warujulun tasaddaqah bisadaqatin Wa ahafaha hatta la ya'lam hatta la ta'lamu shimaluhu ma tintiku wa rajulun zakarallaha khalian afadat aynahu. Jadi ada tujuh hal yang artinya apa namanya bisa nanti selamat daripada yang berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, kemudian anak muda, seorang pemuda yang giat ibadahnya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang dan dia itu apa namanya dekat kepada masjid, selalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulan ta'ata fillah, dan juga dua orang yang cinta karena Allah. Mereka bertemu dan mereka berpisah itu semata-mata karena Allah. Dan rajulun ta'ata qura'a dan mansabin wa jama'atan, seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan atau keturunan yang mulia. Kemudian dia mengatakan, pemuda itu mengatakan, semuanya aku takut kepada Allah. Dan orang laki-laki itu seorang yang bersedekah, di mana dia bersedekah itu tangan kirinya tidak tahu dia bersedekah. Dia menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya. Dan rajulun dzakarallaha khalian, dan seorang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sunyi, kemudian bercucuran air matanya. Jadi itu adalah orang-orang yang nanti selamat berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dijelaskan wa ahibba bima yadukum bihi ni'ami. Sudah jelaskan tadi. Jadi cintailah Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Banyak sekali karunia yang diberikan, tidak bisa kita menghitung nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan cintai Rasulullah itu karena Allah. Jadi karena memang itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah. Katakanlah ya Muhammad, apabila engkau, qul in kuntum tuhibbuna Allah, engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uuni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yuhibbukum Allah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Kemudian ini tambahkan wa ma'na al-hubbu lillahi ta'ala manilu wa ta'allam wa ta'ala li yajiduhul abdu fi qalbihi ila zalika jibadul afdal al-rafiq mashuban bi nihayati taqdir wa tanjih wa ghayati ta'al wa ghayati ta'zim wal haibah lillahi ta'ala. Jadi makna daripada cinta kepada Allah itu adalah kecenderungan seorang hamba itu karena hubungan yang erat dengan yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertuhan kepada yang maha suci, yang tinggi dan merupakan puncak keagungan. Artinya kita kecenderungan cinta kepada seorang hamba yang mempunyai hubungan erat dengan kedudukan yang maha tinggi, yaitu yang erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ahli ibadah, yang ahli sholat, yang ahli sedekah dan lain sebagainya, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan Alhamdulillah. Jadi cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sebab-sebab lainnya. Jadi dengan kita cinta kepada orang tersebut, orang yang taat kepada Allah, itu bisa mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya bahwa Rasulullah SAW bagaimana ya Rasulullah, ditanya oleh seorang sahabat, apabila ada seseorang yang mencintai orang lain tapi dia tidak mampu beramal seperti amalnya. Jadi seseorang itu mencintai orang lain tapi dia tidak mampu beramal seperti amal orang tersebut. Maka Nabi menjelaskan al-mar'u ma'aman harba. Jadi seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Dan dalam sebuah hadis yang lain lagi, dalamnya Rasulullah Allah juga berfirman bahwa kalau setiu ia amala di amalihim, kalau anda yang ada zarin mahaman ahbabta, kalau itu ini wahibullah wa rasulah yuiduha maratan al maratim. Jadi Abu Dzar ini bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang cinta kepada satu kaum, tetapi dia tidak mampu beramal seperti kaum tersebut. Maka Nabi berkata, anda ya Abu Dzar, Muhammad Ahbabnya. Engkau wahai Abu Dzar bersama dengan orang yang engkau cintai. Kemudian Abu Dzar mengucapkan, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan mengulanginya satu kali sampai dua kali. Jadi Rasul menjelaskan anda mengenang sahabatnya. Jadi kita bersama dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada orang yang baik, maka kita cinta kepada orang yang baik, maka kita akan berkumpul bersama dengan orang yang baik tersebut. Jadi kalau kita suka pada orang yang tidak baik, nanti kita juga berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Dari dunia bisa kelihatan. Insyaallah man asyaa asyraf, asyaa musyarraf, man asyaa amir, asyaa ghair musyarraf. Jadi kalau seseorang itu suka pada seseorang karena Allah, maka akan dikumpulkan sama-sama nanti dalam kiamat di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong orang selagi orang tersebut menolong saudaranya. Dan di sini dijelaskan juga khairul ashab indallah khairuhum li sahibih. Sebaik-baiknya teman itu adalah yang baik kepada temannya. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Sebaik-baiknya tetangan itu adalah yang baik, orang yang paling baik kepada tetangganya. Dan wala yadallahu bihajatil abdi madama fi hajati akhihi. Jadi Allah itu Allah akan selalu bersama pada orang-orang yang sering memenuhi kebutuhan saudaranya. Allah akan memuji Allah akan memuji kebutuhan seorang hamba selagi hamba tersebut memenuhi kebutuhan saudaranya atau keperluan saudaranya. Wallahu fi amril haqqi fa ana 'abdu fi amri. Jadi kalau kita cinta karena Allah, kita ikhlas, kita juga saling memberi. Kita saling memberi kepada yang kita cinta itu karena Allah. Kita saling bantu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Dan juga kita saling di sini dijelaskan saling kita memberikan hadiah antara satu dengan yang lain. Tahadu, tahadu. Jadi saling memberi maka akan timbul saling mencintai. Jadi kita saling memberi kepada saudara kita atau kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka akan menambah kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi hadirin dan juga hadirat, jadi cinta mencintai karena Allah itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita, karena merupakan perintah Allah yang utama yang ingin dijelaskan adalah termasuk daripada min asyrafil makhlumat wa arfaniha. Jadi kita mencintai orang itu karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepadanya, ya, bukan karena yang lainnya. Dan kita benci juga kepada semua orang itu karena kekufuran dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup jelas yang dimaksud dengan al-hubbu fillah. Ini mudah-mudahan bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan nanti akan kita dengarkan lagi tambahan ilmu dari guru-guru kita yang hadir pada kesempatan minggu pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. اللهم إني أعوذ بك من كل شر حاول وإلى حضرة النبي الفاتحة. Jadi itu Allah SWT yang berada di dalam dan tidak bersyukur sama Allah yang akan berlalu dan akan berlalu dan akan berlalu dan berlalu dan berlalu kita tidak boleh berlalu dari Indonesia, dari